Fal hufad fal yakumu. Hufad fal yakumu. Seluruh hufad berdiri. Nam hufad. Nam. Indak ya Faiz, Faiz. Siapa nama Imam Al-Bukhari? Wahyu. Teriak suara yang kedengaran. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Sandah. Imam Al-Bukhari namanya Muhammad bin Ismail. Naam. Ridwan. Siapa yang paling pertama mengumpulkan hadis sahih? Naam, Zubair. Koso, siapa yang pertama mengumpulkan hadis sahih? Kosan. Al-Imam Al-Bukhari. Naam. Mana yang lebih afdal, sahih Bukhari atau sahih Muslim? Abdul Aziz. Sahih Bukhari lebih afdal menurut jumhur para ulama. Karena nan syarat yang ditetapkan Imam Al-Bukhari lebih tinggi daripada syarat yang ditetapkan Imam Muslim. Naam. Apa yang dimaksud dengan sahihain? Ridha. Sahihain. Apa yang dimaksud dengan sahihain? Hah? Sahih Bukhari dan Muslim. Sahihain dua kitab sahih, itu sahih Bukhari dan sahih Muslim. Tafadhalu. Nah, dicatat faedah-faedahnya. Iyadat satu. Iyadat satu faliyakumun. Naam. Siapa di antara ulama hadis yang paling pertama kali mengumpulkan hadis? Imam Malik. Naam. Imam Az-Zuhri, faddal. Imam Az-Zuhri. Siapa nama Imam Az-Zuhri? Muhammad bin Muslim. Imam Az-Zuhri namanya Muhammad bin Muslim Abu Bakar. Az-Zuhri dikenal juga dengan nama fadal. Dengan nama apa? Ibnu Shihab fadal. Ibnu Shihab, Imam Al-Bukhari, Imam Az-Zuhri terkenal dengan Ibnu Shihab fadal. Naam. Tafadhalu, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah al-Bukhari rahimahullah. Kita masih dalam bab hal yaltafitu li amrin yanzilu bihi aw yara syai'an aw busaqan fil qiblah. Apakah boleh seorang yang salat menoleh melirik ketika ada perkara yang terjadi kepadanya, atau apakah boleh dia menoleh ketika melihat sesuatu atau melihat busok ludah di arah kiblat, apakah boleh menoleh? Kita masih dalam bab ini. Ketika seorang salat, apakah boleh menoleh? Imam Al-Bukhari yang pertama membawakan atsar Sahal bin Sa'ad bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq menoleh kemudian melihat Rasulullah SAW keluar. Nah, kemudian membawakan hadis Abdullah bin Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Nukhamah dahak di kiblat masjid sedangkan beliau sedang salat di hadapan manusia. Kemudian tinggal tersisa satu hadis di dalam bab ini karena Imam Al-Bukhari membawakan dua hadis. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Yahya bin Bukair. Yahya bin Bukair, Yahya bin Abdullah bin Bukair. Naam. Qala haddatsana Lais ibn Sa'ad al-Imam. Di sana ada Lais bin Abi Maryam dhaif. Kalau di sini Lais bin Sa'ad Imam. An Ukail An ibn Shihab. Nah, ini ibn Shihab. Kadang disebut Az-Zuhri, kadang disebut ibn Shihab. Qal, kata Az-Zuhri atau Ibn Shihab mengatakan akhbarani Anas Ibn Malik telah menyampaikan hadis kepadaku, telah menghabarkan kepadaku Anas bin Malik sahabi. Kata Anas bin Malik, qal bainamal muslimuna fi salatil fajri, ketika kaum muslimin berada dalam salat fajr, salat subuh. Maksud muslimin berarti para sahabat. Lam yafja'hum illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mengagetkan mereka kaum muslimin ketika itu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah? Kasyafa sitra hujratin. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyingkap tabir kamar Aisyah, hujrati Aisyah radhiyallahu anha. Beliau membuka tabir hujrahnya, kamarnya Aisyah. Fa nadhara ilaihim, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mereka kaum muslimin yang sedang salat. Wahum sufufun, mereka itu bersop-sop para sahabat. Fatabassama yadhaku, kemudian Rasulullah SAW tersenyum bahkan tertawa. Wa nakasa Abu Bakr radhiyallahu anhu ala kibaihi, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sedang mengimami beliau mundur ke belakang. Nah, mundur ke belakang. Liyasilahu saf, agar beliau sampai ke saf. Beliau mundur ke belakang untuk mencari saf beliau karena berharap Rasulullah SAW keluar mengimami. Fadhanna annahu yuridu al-khuruja, beliau Abu Bakar menduga bahwasanya Rasulullah SAW akan keluar karena sudah menyingkap tabirnya, dikira akan keluar mengimami. Wa hammal muslimuna ayyaftatinu fi salatihim. Ada kalimat lain di situ? Atau ada lafaz lain selain yaftatinu? Hah? Yaftatinu semuanya. Nah. Belum saya sempat cari. Nah. Yaftatinu menoleh. Nah. Maka kaum muslimin itu para sahabat yang sedang sholat ayab tafinu fi salatihim. Ini menoleh. Fa asyara ilaihim, kemudian Rasulullah SAW berisyarah kepada mereka. Wallah la mana ayab tafinu, belum kita lihat. Naam. Fa asyara kemudian Rasulullah SAW berisyarah kepada mereka. Nah, berarti Rasul mereka para sahabat melihat kepada Rasulullah SAW. Menoleh. Karena apa? Melihat Rasulullah SAW berisyarah kepada mereka. Atimmu salatakum, berisyarah dengan menyatakan dalam isyarahnya, hendaklah kalian menyempurnakan salat-salat kalian. Ya. Fa'arkha asitra, kemudian Rasulullah SAW menutup lagi sunam tirainya yang beliau buka tadi. Nah, ternyata Rasulullah enggak keluar, bahkan menutup lagi tirainya, menjulurkan lagi tirainya. Wa tuwfiya min akhir dzalikal yaum, dan Rasulullah SAW wafat di akhir hari itu, hari itu juga. Syahidnya apa di sini? Syahidnya para sahabat melihat, menoleh kepada Rasulullah SAW di dalam salat-salat mereka. Ini yang dimaksud dari Imam Al-Bukhari dengan membawakan hadis ini. Qala Ibnu Battal, berkata Ibnu Battal, dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, kata Ibnu Battal, wajhu munasabatihi litarjamah, sisi kesesuaian hadis ini terhadap judul, apakah seorang yang sedang salat melihat, menoleh, enam, kepada kejadian yang terjadi ketika itu, enam, sisi kesesuaiannya litarjamah terhadap judul ini, anna sahabata lamma kashafa Rasulullah SAW sitra iltafatu ilaihi, bahwasanya para sahabat ketika Rasulullah SAW menyingkap tabir Aisyah radhiyallahu anha melihat kepada para sahabat yang sedang salat menoleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yadullu ala dzalika qalu Anas, yang menunjukkan bahwasanya mereka para sahabat menoleh kepada Rasulullah, perkataan Anas bin Malik ketika Anas mengatakan fa asyara ilaihim, Rasulullah berisyarah kepada mereka. Berarti para sahabat melihat isyarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau la iltifatuhum lamma ra'au isyaratahu, kalau seandainya mereka para sahabat tidak menoleh kepada Rasulullah, maka mereka tidak akan melihat kepada isyarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selesai dari perkataan Ibnu Battal yang dinukil Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa yuwaddihuhu qanul hijrati an yasaril qiblah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang lebih menjelaskan lagi mereka para sahabat menoleh, keadaan kamar Aisyah radhiyallahu anha berada di samping kiri kiblat. Di sana. Apa di sana berarti ya? Karena salat menghadap sini ya. Nah, di samping kiri kiblat. فَنَّاظِرُوا إِلَى إِشَارَةِ مَنْ هُوَ فِيهَا يَحْتَاجُ إِلَى أَيَّلْتَفِتَ. Maka orang yang melihat kepada isyarah, orang yang berada di samping kiblat, nah, di sisi kiri kiblat, membutuhkan kepada iltifat menoleh. Berarti para sahabat menoleh. وَلَمْ يَأْمُرْهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِعَادَةِ, dan Rasulullah SAW tidak memerintahkan mereka para sahabat untuk mengulangi salatnya. Bal aqarrahum ala salatihim bil isyaratil madhkurah, bahkan Rasulullah SAW menetapkan kepada mereka tetap untuk di atas salatnya dengan isyarah yang disebutkan tadi. Nah, ada gambaran berarti, nah, bagi kita sesuai dengan judul yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, apakah seorang boleh menoleh ketika terjadi sesuatu kepadanya di dalam salatnya, atau boleh menoleh ketika melihat sesuatu. Nah, maka hadis-hadis tadi, dua hadis dan satu asar yang dibawakan Imam Al-Bukhari menunjukkan tentang bolehnya. Bukan berarti barakallahu fikum seseorang boleh ketika mendapatkan dan mengetahui bolehnya menoleh dalam sholat, bukan berarti bermudah-mudahan. Nah, barakallahu fikum, ketika ada hajat, ada kebutuhan yang harus kita lihat, maka dilihat, barakallahu fikum. Sholat enam tetap akan terlihat, ternilai lebih besar, enam di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya ketika sesuai dengan kehusyuannya, barakallahu fikum. Lebih-lebih di sana ada hadis Allah, ketika enam seseorang salat mengarahkan ke hadapan kepadanya, Allah pun mengarahkan kepadanya. Kalau seorang menoleh, nam tidak khusyuk, dan maka Allah pun berpaling darinya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam, naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam.